مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، berkata al-muallif rahimahullah ta'ala pada bab yang kedua dari penjelasan tentang al-at'imah dari kitab al-fiqhu al-muyassar fi dha'il kitab wa sunnah. Al-bab al-thani, bab yang kedua, ahkamul dhabaih, hukum-hukum seputar sembelihan. Wa fihi masail, dan dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula ma'naha, permasalahan yang pertama tentang makna adz-dzabaih. Wa anwa'ut tadzkiyah, dan jenis-jenis tata cara penyembelihan. Wa hukmuha, dan hukum masing-masing dari sembelihan tersebut. Yang pertama, ta'rif adz-dzabaih, definisi adz-dzabaih. Lughatan adz-dzabaihu jam'u dzabihatin. Secara bahasa, adz-dzabaih merupakan jamak dari dzabihah. Dzabihah bermakna madzbuhah, yaitu sesuatu yang disembelih. Jadi dzabaih ini kaitannya dengan sembelihan. Wa syar'an, adapun secara istilah ilmu syar'i, yang dimaksud adz-dzabaih al-hayawanu alladhi tammat tadzkiyatuhu ala wajhin syar'i, yaitu hewan yang sempurna penyembelihannya dengan cara yang disyariatkan, dengan cara yang diperbolehkan di dalam syariat. Apakah dengan cara normal atau dengan cara memburunya? Ini semua termasuk dalam kategori adz-dzabaih, yaitu yang sempurna penyembelihannya dengan cara yang disyariatkan. Wa tadzkiyatu, yang dimaksud dengan tadzkiyah penyembelihan, hiya dzabhu aw nahru al-hayawanil barri al-ma'kuli al-maqduri alaihi. Yang dimaksud tadzkiyah adalah menyembelih. Menyembelih dengan dua cara, nanti akan diterangkan, ada yang disembelih dengan cara dzabh, ya, seorang nyembelih sapi, nyembelih kambing, nyembelih ayam dan yang semisalnya, atau dengan cara nahr, seperti menyembelih unta disebut nahr. Kata beliau, at-tadzkiyah adalah menyembelih hewan, hewan darat. Beliau mengatakan hewan darat karena hewan yang hidup di laut tidak perlu disembelih. Tidak perlu disembelih, bahkan bangkainya pun halal dan diperbolehkan. Al-ma'kul, yang bisa dimakan, yang halal untuk dikonsumsi. Al-maqduri alaihi, yang mampu untuk disembelih dengan cara normal. Ini yang dimaksud tadzkiyah. Bagaimana yang dimaksud menyembelih secara normal? Biqat'i hulqumihi wa mari'ihi, yaitu dengan memotong hulqum, hulqum tenggorokan, jalur pernafasan. Demikian pula mari, al-mari kerongkongan. Dan lebih sempurna lagi apabila diputus pada bagian al-wajj, wadij. Yang dimaksud al-wadij yaitu urat yang ada di dua bagian di leher hewan tersebut. Maka apabila seluruhnya diputus dengan cara normal, maka itulah yang dimaksud sembelihan syar'i. Au aqri al-mumtani', atau dengan cara melukai hewan yang al-mumtani', yang melawan, yang melakukan perlawanan, yang enggan untuk disembelih secara normal. Ghairil maqduri alaihi minha, yang seorang tidak mampu menyembelihnya dengan cara normal. Seperti hewan-hewan yang liar yang tidak memungkinkan disembelih dengan cara normal, maka dengan cara melukainya, menusuknya, apakah dengan tombak, seorang baca bismillah lalu kemudian melemparkan tombaknya, atau dengan panah, atau dengan senapan, dan yang semisalnya. Ini semua diperbolehkan seseorang berburu dengan benda-benda tersebut, yang intinya bahwa alat yang digunakan untuk berburu itu ketika mengenai hewan maka dia masuk ke dalam tubuhnya, lalu kemudian hewan tersebut terbunuh akibat dari alat tersebut, apakah itu panah, senapan, atau yang semisalnya. Dan tidak diperbolehkan dengan menggunakan sesuatu yang tidak menusuk, yang tidak menusuk hewan itu, tapi hanya sekedar menghantam, sekedar menghantam, ya, misalnya pakai ketapel atau yang semisalnya, dia menghantam menyebabkan hewan itu mati, maka yang demikian tidak diperbolehkan. Wal aqr ma'nahu al-jurh, yang dimaksud aqr yaitu melukai. Jadi benda yang digunakan untuk berburu itu masuk ke dalam tubuh hewan tersebut. Maka dari sini, dari pengertian ini, kita mengetahui bahwa menyembelih dalam syariat tidak mesti dengan cara normal, tapi juga diperbolehkan dengan cara yang seseorang menggunakannya pada saat berburu hewan-hewan yang liar yang tidak bisa ditangkap dan disembelih secara normal. Kemudian permasalahan yang kedua, anwa'u at-tadhkiyah, macam-macam tata cara penyembelihan. Wa haitsu inna adh-dhabha yuradu bihi al-hayawan alladhi tamma tadhkiyatuhu 'ala al-wajhi asy-syar'i, di mana menyembelih yang dimaksud adalah menyembelih hewan yang sempurna tata cara penyembelihannya berdasarkan cara-cara yang disyariatkan. Fa innahu minal munasibi bayanu anwa'i tadhkiyati allati tubihu aklal hayawan, maka merupakan hal yang sesuai untuk kita terangkan di sini macam-macam penyembelihan yang membolehkan seseorang untuk memakan hewan yang telah disembelih tersebut. Wa hiya tanqasimu ila thalathati aqsam, dan tata cara penyembelihan itu terbagi menjadi tiga cara, tiga bagian. Kama yattadhihu min at-ta'rif as-salif lit-tadhkiyati, sebagaimana yang jelas kembali ke definisi yang telah lalu diterangkan tentang tata cara penyembelihan. Dari situ kita mengetahui tata caranya ada tiga macam. Awalan adzabhu, yang pertama dengan cara adzabhu. Adzabhu wa huwa qat'ul halqi minal hayawani bisyurutin, yaitu memotong leher, memotong leher dari hewan tersebut dengan syarat-syarat, syarat-syarat yang telah kita terangkan, yaitu dengan memotong urat lehernya, ya, lalu kemudian lebih afdal lagi jika dia memotong bagian tenggorokan dan kerongkongannya, dan dianjurkan ketika seorang menyembelih disembelih bagian leher bagian atasnya. Leher bagian atasnya. Ini adzabhu yang disyariatkan seorang menggunakan cara ini ketika menyembelih secara normal sapi, kambing, ya berbagai macam jenis unggas dan yang lainnya. Tanian yang kedua an-nahru. Cara yang kedua yaitu dengan cara an-nahru. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fasalli li rabbika wanhar." Salatlah engkau untuk Rabbmu dan wanhar. Salah satu penafsirannya, sembelihlah dengan cara nahar. Wa huwa qat'u labbatil hayawan. Yaitu memotong bagian labbah dari hewan tersebut. Apa itu labbah? Wa hiya asfalul unuq. Bagian bawah leher. Jadi kalau dzabh bagian atasnya, maka an-nahr bagian bawahnya. Bagian bawahnya. Dalam keadaan unta tersebut berdiri. Dalam keadaan dia berdiri dan salah satu bagian kaki di depannya diikat, lalu kemudian disembelihlah pada bagian leher bagian bawahnya. Ini an-nahr. Wa huwa at-tadhkiyatu al-masnunatu lil-ibl. Dan cara ini merupakan cara menyembelih yang dianjurkan untuk menyembelih unta. Untuk menyembelih unta dalam keadaan unta itu berdiri. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fasalli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu dan inhar, yakni menyembelih dengan cara nahar. Salisan yang ketiga, cara penyembelihan yang ketiga, al-aqru, yaitu dengan cara melukai. Cara melukai seperti yang telah kita terangkan tadi, apakah dengan memanahnya atau menembaknya atau yang semisalnya. Wa huwa qatlul hayawan ghairil maqduri alaihi, yaitu membunuh hewan yang tidak memungkinkan seorang menangkapnya karena dia liar. Minas saidi wal an'ami, dari hewan-hewan buruan. Hewan buruan apa saja, ya, rusa, kijang, kuda, zebra, hyena atau yang lain yang dihalalkan. Wal an'am, demikian pula hewan-hewan ternak. Sapi misalnya. Sapi asalnya dia jinak, tapi tiba-tiba dia liar, lari. Mau ditangkap, tidak bisa. Mau disembelih secara normal, tidak bisa. Maka boleh dengan cara akar. Dengan cara akar. Yaitu menembaknya. Dengan mengucapkan bismillah. Bijurhihi au bijarhihi fi ghairil halqi wal labbah. Dengan cara melukainya, bukan pada bagian lehernya, bagian atas leher atau bagian bawah lehernya. Fi ayyi makanin min jismih. Di bagian manapun dari tubuhnya. Jadi terkena bagian yang manapun dari tubuhnya, apabila dia mati akibat dari luka tersebut, maka itu dihalalkan. Yang demikian dihalalkan. Di hadith Rafi' radhiyallahu anhu qala nadda ba'irun. Berdasarkan hadith Rafi' radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan ada satu ekor unta itu menjadi liar, lari. Lari, ya, biasanya unta bisa disembelih dengan cara normal nahar, tapi unta ini ngamuk kemudian dia lari. Fa'ahwa ilahi rajulun bisahmin fahabasahu. Maka ada seseorang tiba-tiba dia mengambil anak panahnya, lalu kemudian dia memanahnya dan mengenai tubuhnya, menyebabkan unta tersebut kemudian jatuh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma nadda alaikum fasna'u bihi hakadha." Hewan yang mana saja yang liar, yang lari dari kalian, maka lakukanlah cara yang seperti ini. Lakukanlah cara yang seperti ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka ini menunjukkan bahwa bagi hewan-hewan, ya, yang asalnya jinak tapi kemudian dia liar dan sulit untuk disembelih secara normal, boleh dengan cara memanahnya, menembaknya, dan yang semisalnya. Sampai di sini penjelasan kita, dan insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.